Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan di dalam membaca kitabul ilmi karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, masih berkenaan dengan perkara-perkara yang harus dijauhi bagi seorang penuntut ilmu. Qala salisan al-kibru. Perkara yang ketiga yang harus dijauhi oleh penuntut ilmu adalah al-kibru, yaitu sifat sombong. Waqad fasarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ajma'it tafsir wa abyanihi wa awdahihi faqala al-kibaru batarul haq wa ghamtu nas. Dan Nabi SAW telah menafsirkan makna sombong dengan tafsir yang paling lengkap dan paling jelas, yaitu sombong adalah batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Dan ini merupakan potongan hadis yang datang dari sahabat Abdullah bin Mas'ud yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Yang awal hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidaklah masuk surga orang yang di dalam hatinya ada 6 sebiji atom dari sifat sombong. Menunjukkan sedikit dari sifat sombong nam bisa menjadikan penyebab tidak masuknya ke dalam surga. Kemudian qala rajulun, kemudian ada seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innar rajula yuhibbu ayyakuna saubahu hasanan wa na'lahu hasanatan. Seorang berkata kepada Nabi, karena kekhawatiran mereka, yaitu para sahabat, dari sifat sombong ini, karena bahayanya yang sangat besar, tidak masuknya surga bagi orang yang memiliki sifat sombong, walaupun hanya sebiji dzarrah. Sahabat mengatakan bahwa ada seorang yang menginginkan atau suka untuk berpakaian bagus, dan memiliki sandal bagus. Nah, apakah itu dinamakan sombong juga? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamil yuhibbul jamal." Allah Subhanahu wa taala indah dan mencintai keindahan. Kemudian baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan definisi sombong sehingga para sahabat na'am tahu jelas apa makna sombong. Al-kibru batarul haq wa humtun nas. Sombong adalah merendahkan atau menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Dan hadis yang lain yang menunjukkan akan bahaya sombong, ya, yang merupakan salah satu sebab tidak masukkan ke dalam surga, dan sebab sombong dimasukkan dalam neraka, sebagaimana hadis Harits ibn Wahab yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ala ukhbirukum bi ahli nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku kabarkan kepada kalian penduduk neraka? Qalu bala. Para sahabat berkata, tentu wahai Rasulullah. Qala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu utullin jawatin mustakbirin. Penduduk neraka adalah mereka orang yang bersifat kasar, rakus, dan orang yang sombong. 6. Ini penghuni neraka. Ini ancaman bagi mereka. Itu orang-orang yang sombong, orang-orang yang rakus, dan orang-orang yang memiliki sifat kasar. Barakallahu fikum. Kemudian beliau melanjutkan dari ucapan beliau rahimahullah, wa batarul haq wa raddul haq. Makna batarul haq adalah menolak kebenaran, raddul haq. Wa ghamtun nas yakni ihtiqaruhum. Makna ghamtun nas adalah ihtiqaruhum. 6. Merendahkan mereka, melecehkan mereka, melecehkan manusia, merendahkan manusia. Wa minal kibriya radduka ala muallimika. 6. Kata beliau rahimahullah, termasuk dari sifat sombong adalah penolakanmu terhadap gurumu. Penolakanmu terhadap gurumu. Dari suatu nasihat, wa tatawul yakunu bil lisan wa yakunu bil af'al. Dan penolakan itu bisa jadi dengan lisan dan dengan perbuatan. Dan ini masuk kategori dari sifat sombong. Ya, penolakan ya seorang kepada gurunya. 6. Ya, tentunya jika guru tersebut atau mu'alim tersebut di atas al-haq. 6. Di atas al-haq. 6. Adapun di atas al-batil, kebatilan, maka la ta'ata. 6. Fi ma'ruf illa fi ma'ruf. Tidak ada ketaatan kecuali pada sesuatu yang baik. Barakallahu fikum. Wa aidan, dan juga termasuk dari sifat sombong, istinkafuka amman yufiduka mimman huwa dunaka kibriya. Istinkafuka, peremehan kamu, ya, engkau meremehkan kepada orang yang memberikan faedah kepadamu dari orang yang di bawahmu. 6. Ya. Nah, kelasnya di bawahnya. Dia menasihati orang baru, menasihati orang lama, ya. Penuntut ilmu yang baru menasihati penuntut yang lama. Naam. Kadang ini penuntut yang lama atau sudah belajar lama, ya, merasa lebih tahu. Naam. Ya, meremehkan dan menolak al-haq tersebut. Karena datang dari orang yang naam di bawah dia. Dan ini merupakan kesombongan. Wa hadza yaqa'u li ba'dith thalabati. Dan ini kadang terjadi pada para penuntut ilmu. Naam. Ini yang mengatakan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan beliau adalah naam mereka, beliau mengawali belajar dari nol. Ya, dari tahapan-tahapan yang pertama kemudian kepada jenjang yang berikutnya sehingga tahu enam ya kondisi tak kala dia belajar sehingga beliau tulis di dalam karya beliau ya naam pengalaman yang beliau lihat. Barakallahu fikum. Dan ini terjadi pada sebagian penuntut ilmu ya, orang yang sudah belajar lama kadang-kadang naam dikasih tahu naam gak mau ya, karena yang ngasih tahu adalah orang yang baru belajar. Naam. Idza akhbarahu ahadun bi syai'in wa wadunahu fil ilmi istankafa wa lam yaqbal. Naam. Jika seseorang naam mengabarkan kepadanya tentang suatu ya ilmu nasihat dan orang yang mengabarkan levelnya di bawah dia. Naam. Yang lebih ya rendah mungkin di pandangan dia. Naam, di dalam ilmu istankafa dia menolak wal naam walam yakbal dan dia tidak menerima nasihat tersebut. Ini sombong. Naam. Sehingga sombong itu bukan maknanya berpakaian bagus, ya, memiliki, ya, naam, sandal yang bagus, bukan termasuk dari sombong. Yang lebih termasuk dari sombong adalah, ya, yang menolak kebenaran yang semacam ini, contohnya. Wa taqsiruka anil amali bil ilmi unwanu hurman. Dan termasuk dari keengganmu dari beramal dengan ilmu termasuk tanda dijauhkannya ilmu darimu. Naam. Dia mengetahui ilmu-ilmu, dia belajar, naam, sudah bertahun-tahun. Barakallahu fikum. Dan faedah-faedah sudah banyak didapatkan. Namun, naam enggan di dalam melakukan ya sesuai dengan ilmu yang dia miliki, ini merupakan tanda tercegahnya kebaikan bagi dirinya. Naam. Nas'allaha al-afiyah. Kita meminta kepada Allah keselamatan dari ya sifat seperti ini. Li'anna hadha naw'un minal kibri alla ta'mal bil ilmi. Naam. Dan ini lebih bahaya lagi. Bahwa termasuk dari ciri tanda kesombongan bagi seseorang. Naam adalah dia tidak beramal dengan ilmunya. Naam. Dia tidak beramal dengan ilmu yang dia miliki. Ini ciri. Ya. Jari tanda kesombongan. Wa fi hadza yaqulul qail. Maka dengan hal ini. Naam. Seorang berkata. Ya penyair berkata. Al-ilmu harbun lil fatal muta'alli. Kasayli harbun lil makanil ali. Nah, ilmu itu musuh bagi seorang pemuda yang naam memiliki sifat sombong, merasa tinggi. Kasayli harbun lil makanil ali. Sebagaimana ya bak air atau air yang naam di suatu tempat yang berkumpul air tersebut merupakan musuh bagi tempat yang tinggi. Nah, wa ma'nal bait, makna bait ini, syair ini adalah annal fatal muta'ali la yumkin ayyudrikal ilma li'annal ilma harbun lahu. Seorang pemuda yang memiliki sifat sombong, memiliki sifat merasa tinggi dari yang lainnya, tidak mungkin dia akan bisa mendapatkan ilmu, karena ilmu adalah musuh baginya. Nah, seperti air, naam, yang di suatu tempat yang naam dipadati, dipenuhi dengan air, musuh bagi tempat yang tinggi. Li'annal makanal ali, karena tempat yang tinggi yunfidu anhu saila yaminan wa shimalan wa la yastakiru alai. Karena tempat yang tinggi, naam, akan menghilangkan air, naam, baik bagian kanan ataupun bagian kiri. Tidak ada yang naam tergenang di air tersebut. Tidak ada yang tergenang pada di tempat yang tinggi tersebut. Sehingga enggak ada air. Jadi air masuk lewat saja. Naam. Barakallahu fikum. Kadzalikal ilmu la yastakirru ma'al kibri wal 'uluwi. Begitu juga al ilmu. Naam. Tidak akan naam dimiliki oleh orang yang memiliki sifat sombong dan merasa tinggi. Naam. Ya, seorang, berarti kebalikannya, seorang harus tawadhu di dalam naam ilmu, di dalam belajar. Ya. Rubbama yuslibul ilma bisababi dzalik. Dan kadang ilmu itu bisa hilang disebabkan sifat sombong. Kenapa? Naam, barakallahu fikum. Ah, karena sudah pernah ini saya belajar. Naam. Ya, dia tinggalkan. Naam. Ini taklimnya sudah pernah ini. Naam, ditinggalkan. Ya. Padahal ilmu tak kalah sering dia hadiri. Naam. Atau sering dia pelajari, akan semakin lengket. Akan semakin naam mutkin. Tetapi tak kala ilmu itu naam jarang dimurojaah, ya, jarang dipelajari kembali, maka akan hilang. Karena apa? Dengan sifat sombong tersebut merasa bisa, ya, merasa. Naam. Ya, inilah di antara sifat sombong, ciri dari sifat sombong, ilmu itu bisa hilang dari dirinya. Naam. Ya, tidak, kalau enggak ada daurah, enggak hadir di dalam halaqah ilmu. Ini termasuk dari ya ciri sifat sombong. Naam. Dia melihat kepada siapa yang akan naam mengisi. Barakallahu fikum. Maka seorang penuntut ilmu jauhkan dari sifat-sifat yang seperti ini. Kemudian kita masuk pada sifat yang keempat yang harus dijauhi bagi seorang penuntut ilmu. At-ta'assub lil madzahib wal ara', yaitu fanatik terhadap madhab-madhab dan ya pendapat-pendapat manusia. Yajibu 'ala talibil ilmi ayyatakhalla an, bahwa wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk naam menghilangkan dari at-ta'if at-ta'ifiyah wal hizbiyah. Naam, dari ya sifat at-ta'ifiyah, yaitu berkelompok-kelompok, wal hizbiyah, naam, bergolongan-golongan, bihaitsu ya'qidul wala wal bara' ala ta'ifatin muayyanatin au ala hizbin muayyanin. Di mana diikatkan sifat wala wal bara' pada suatu kelompok yang tertentu, atau pada madhab atau hizbin golongan tertentu, ya, dia berikan sifat wala wal bara pada kelompok tertentu, pada golongan tertentu. Fahadza la syakka khilafu manhaj salaf, maka tidak diragukan bahwa ini merupakan penyelisihan terhadap manhaj salaf. As-salafu salih laisu ahzaba, bahwa salafu salih bukanlah mereka bergolong-golongan. Balhum hizbun wahid, melainkan salafu salih adalah golongan yang satu. Yandauna atau yandauna tahta qawlillahi azza wa jal, mereka naam bersatu di bawah firman Allah Ta'ala. Huwa sammakumul muslimin min qablu, yaitu Allah telah menamakan kalian yaitu orang-orang muslim, ya, sehingga tidak berkolong-kolongan, tidak berpartai-partai. Fala hizbiyata wala ta'adduda wala mu'alata wala mu'adata illa ala hasbi ma ja'a fil kitabi wa sunnah. Maka jangan, ya, bergolong-golongan, berpecah belah, dan jangan bersifat, ya, memiliki sifat wala, ya, dan juga jangan memiliki sifat kebencian kecuali di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah. Jadi barometernya bukan, ya, pada suatu golongan, tetapi barometernya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mana yang harus dimusuhi dan mana yang harus di, ya, wala, ya, berikan loyalitas kepada seseorang. Dasarnya, barometernya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Faminan nasi masalan, maka di antara manusia contoh, man yatahazzabu ila ta'ifatin muayyanatin. Ya, ada sebagian manusia yang na'am masuk kepada suatu golongan yang tertentu. Yukarriru manhajaha. Ya. Dia na'am melakukan atau menegakkan manhajnya, yaitu pada kelompok tersebut. Wa yastadilu alaihi bil adillah allati qad takunu dalilan alaihi wa qad takunu dalilan lahu wa yuhamidunaha. Naam. Kadang dia menggunakan dalil yang ada pada kelompoknya. Bisa jadi dalil itu benar, bisa jadi dalil itu adalah na'am salah, dan dia bela na'am dalil tersebut yang ada dari kelompoknya. Wayudallilu man siwah, dan menyesatkan orang yang di luar kelompoknya. Nah, dan ini banyak yang terjadi, ya, di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, hatta wa in kanu aqraba ilal haqqi minha, walaupun, ya, orang-orang yang di luar kelompoknya itu lebih dekat kepada kebenaran. Wa ya'khudhu wasatan baina ay yakuna laka aw alayka. Maka di sana dengan, ya, seorang berkelompok-kelompok ini masuk kepada suatu kelompok tertentu dan menetapkan manhaj yang ada di kelompok tersebut, ya, jalan yang ada di kelompok tersebut, dia membagi dua jalan. Naam, yaitu naam laka au alaika, lawan kamu dan teman kamu, ya, musuh dan lawan. Taib, yang bersama kelompoknya berarti naam teman, yang di luar kelompoknya berarti naam musuhnya. Ini naam secara otomatis tak kala seorang berada di suatu kelompok. Naam. Wa idza kana alaika bil haqq falyakun alaika wa huwa fil haqiqati ma'ak. Maka naam, walaupun musuhmu itu berada di atas kebenaran, maka engkau akan memusuhinya, ya, jika engkau masuk pada suatu kelompok. Walaupun pada hakikatnya naam itu adalah temanmu, ya. Kenapa? Karena menginginkan kebaikan pada dirimu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unsur akhaka zaliman aw madluman." Tolonglah saudaramu, orang yang berbuat zalim dan orang yang dizalimi. Itu. Jadi kita menolong itu bukan orang yang dizalimi saja, tetapi menolong kepada orang yang melakukan kezaliman. Wa nasara adh-dhalima an tamna'ahu min adh-dhulmi. Ya, menolong orang yang zalim. Kenapa? Karena agar dia berhenti dari perbuatan zalimnya, berhenti dari perbuatan dosa yang dia lakukan. Naam. Fala hizbiyata fil Islam, maka tidak ada naam hizbiyah, golongan di dalam Islam, kelompok di dalam Islam. Walihada lama zaharatil ahzabu fil muslimin, maka tak kala nampak ya golongan-golongan ya di dalam tubuh kaum muslimin. Watanawwa'atit turuq, dan bermacam-macam jalan-jalan kepada golongan-golongan tersebut. Watafarraqatil ummah, dan berpecah belahnya umat. Naam. Ya. Tak kalah seorang berpartai-partai, ini berpakaian ini, naam, berwarna ini, berwarna ini, berwarna ini. Ya, maka kadang dalam satu keluarga ya bisa menjadi naam musuh satu dengan yang lainnya, dikarenakan ya berbedanya warna pakaiannya. Naam. Barakallahu fikum. Wasara ba'duhum yudhallilu ba'dhan, maka sebagian mereka menyesatkan kepada sebagian yang lain. Wa ya'kulu lahma akhi maitan, dan naam seorang memakan daging saudaranya, memakan daging ya atau bangkai saudaranya, itu menggunjing naam, membicarakan naam saudaranya. Lahaqahumul fasl, maka akan naam ditimpa kepada mereka ya sifat gentar ya, mereka akan diliputi ya kegelisahan. Naam, lemahnya kekuatan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tanaza'u fatafsalu wa tadhhabu rihukum, dan janganlah kalian saling tanaza'u, berbantah-bantahan. Wa tafsalu, maka kalian akan menjadi gentar. Wa tadhhabu rihukum, dan akan hilang kekuatan kalian. Naam. Sehingga musuh-musuh Allah akan merasa senang tak kala kaum muslimin naam bercerai-berai. Kekuatan mereka hilang dikarenakan suatu permasalahan, suatu ya pembelaan terhadap kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Lidzalik najidu ba'da thullabil ilm, maka dengan hal itu kita dapatkan sebagian para penuntut ilmu, yakunu inda syekhin min al-masyayikh yantasiru li hadha syekh bil haqq wal batil wa yu'adi man siwa. Maka kami mendapatkan sebagian para penuntut ilmu ya, yang tak kala mereka berada di hadapan syekhnya, dari syekh-syekh yang dia miliki, yantasiru li hadha syekh, dia membela mati-matian syekh tersebut, baik berada di atas kebenaran atau di atas kebatilan. Dan ini banyak, sudah jelas-jelas naam ya batil, naam masih dibela syekhnya, naam masih dibela ustadznya, naam padahal benar-benar di atas kebatilan, dan malah sebaliknya memusuhi orang yang naam melawan syekhnya karena kebatilan tersebut. Ini banyak. Nas'allahu as-salamah, semoga Allah menyelamatkan diri kita dari perkara ini, membela mati-matian syekhnya, membela mati-matian gurunya, wah baik dalam keadaan kebenaran atau kebatilan. Kalau kebenaran itu memang seharusnya, tetapi kalau berada di atas kebatilan, maka apa yang harus kita pertahankan? Yang harusnya seorang itu menasihati gurunya, karena guru itu manusia. Nah, seorang dai atau ustadz atau syekh itu manusia. Kadang na'am benar, kadang salah. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian beliau melanjutkan, wa yudhallilu wa yubdi'uhu. Ya. Maka dia menyesatkan yang na'am orang lain dan membid'ahkan orang lain. Na'am yang tidak bersama gurunya. Wa yara anna syaikhahu al-alima al-muslih wa man siwahu imma jahilan aw mufsid. Naam, dan dia berpendapat bahwa syekhnya adalah seorang yang alim yang memberi muslih, yang memberikan maslahat kepada orang lain, dan orang yang di luarnya selain dari syekhnya, naam, selain dari ustadznya, maka bisa jadi dia orang yang bodoh atau orang yang membuat kerusakan. Ini naam, kalau orang sudah ya taklid, ta'assub. Naam. Barakallahu fikum. Wa hadza ghalatun kabir, kata beliau rahimahullah, ini merupakan kesalahan yang sangat besar. Naam. Bal yajibu akhadha man wafaqa qaulahul kitaba wa sunnah wa qala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang seharusnya, yang wajib bagi seorang penuntut ilmu adalah mengambil apa yang benar, naam, dari gurunya yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, naam, dan sesuai dengan naam ucapan sahabat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Naam, ini perkara yang keempat, yaitu tentang at-ta'assub atau fanatik. Karena tak kalah seorang yang sudah belajar lama dengan ustadznya, syekhnya, berat untuk mengingkari kemungkaran, berat untuk naam meninggalkan syekhnya tak kala naam syekh itu terus menerus berada di dalam kesalahannya, berat. Nah, maka beliau menasihatkan kepada penuntut ilmu untuk naam tidak melakukan seperti itu. Nah, di mana dia melihat kebenaran maka ikuti, diambil dari gurunya. Di mana dia melihat kebatilan, nasihati. Naam. Dan jika terus-menerus, tinggalkan. Naam. Jika terus-menerus di atas kebatilan, tinggalkan. Barakallahu fikum. Ini ahlu sunnah. Bersifat wasat. Naam. Bersifat pertengahan. Naam. Tidak ghulu wa tafrid. Naam. Tidak berlebih-lebihan dan tidak berkurang-kurangan. Naam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada lain waktu. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu.